Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-16 Atharul ilmi wal huda alladhi ja'a bihi ar-rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas, pengaruh ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad pada beberapa jenis manusia. Beliau bawakan di sini hadis Abi Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca rawi al-hadith, dia mengatakan an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah ibnu Qais ibni Sulaim ibni Haddar sahabiyun masyhurun. Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddar. Sahabat yang masyhur, yang terkenal. Hajara ila Makkata, hijrah ke Makkah. Beliau asalnya Yaman, ya. Al-Yamani, Abu Musa Al-Asy'ari Al-Yamani. Hijrah ke Makkah menuju Nabi SAW. Thumma ilal Habasyah, thumma ilal Habasyati, kemudian ke Habasyah. Thumma ilal Madinati, kemudian ke Madinah. Beliau memiliki suara yang merdu, bacaannya bagus. Wasta'amalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahiyatin minal Yamani. Beliau diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amil, sebagai pejabat yang mengurus ala nahiyatin, pada bagian dari Yaman. Ada Abu Musa, ada Mu'adz ibn Jabal yang diutus oleh Nabi. Ala nahiyatin al-Yaman, pada sebagian wilayah Yaman. Kana syuja'an, beliau adalah orang yang pemberani. Masya Allah, subhanallah, ini figur dari Abu Musa Al-Asy'ari, pemberani. Aliman, juga sebagai orang yang alim, berilmu. Amilan, juga beramal. Wallahu Umaru Ibnul Khattabi Adal Kufati Wal Basrati. Pada kekhilafan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat dia sebagai wali, ya, pemimpin di Kufah dan Basrah, bisa setingkat gubernur dan semisalnya, diangkat sebagai pemimpin Kufah dan Basrah. Fataha Al-Ahwaza wa Asbahana wa Iddata Ansarin. Beliau membuka, berarti menang dalam pertempuran, membuka kota Al-Ahwaz, Asbahan, dan beberapa kota-kota yang lain ditaklukkan. Mata sanata khamsina radhiyallahu anhu, meninggal pada tahun 50 Hijriah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan masal, masal al-mufradat, niat di bawah, al-masal al-muradu bihi huna as-sifatu al-ajibatu la al-qawlu as-sairu. Masal, permisalan, permisalan, yaitu sifat yang ajibah, sifat yang mengagumkan, bukan ucapan biasa. Ya, sifat yang menakjubkan, bukan sesuatu yang, bukan ucapan biasa, perumpamaan yang bagus, yang indah. Perumpamaan ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, apa yang Allah utus diriku dengannya berupa al-huda, petunjuk dan ilmu. Al-huda ad-dilalatu al-musilatu ilal matlubi, petunjuk yang mengantarkan kepada sesuatu yang diinginkan. Ya. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa, yang aku diutus oleh Allah Ta'ala. Perumpamaan apa? Wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Quran dan Sunnah. Seperti apa perumpamaannya? Kamatharil ghaifi al-kathiri asaba ardhan. Seperti kamatali, seperti perumpamaan al-ghaif, hujan yang kathir, yang banyak, yang lebat. Al-ghaithu al-kathiru al-mataru al-amu, matar, air hujan yang menyeluruh, ya, menimpa seluruh wilayah bumi. Seperti perumpamaan al-ghaith al-kathiri, air hujan yang banyak, yang umum, menimpa bagian-bagian bumi. Asaba ardhan, menimpa bumi, tanah. Fakana minha, maka di antara tanah tersebut ada yang naqiyah, qabilatil ma'a fa anbatatil kala'a wal 'ushba al kathira. Di antara tanah tersebut ada naqiyah. Apa itu naqiyah? Thayyibatun kama fi ar-riwayatil ukhra. Thayyibah, baliknya itu ada thayyibah, tanah yang bagus, tanah yang subur. Thayyibatun kama fi riwayatil ukhra, tanah yang bagus, tanah yang subur, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ya, demikian pula kalbu manusia, ketika turunkan wahyu Allah Quran Sunnah, ada yang kalbunya bagus, menerimanya, menghasilkan buah. Nah, di antara tanah itu ada naqiyah yang thayyibah, yang bagus, menerima qabilatil ma'a, dia menyerap air. Fa anbatatil kala'a, lalu fa di situ, ya, lalu karena dia menyerap air, lalu dia anbatat, tanah tersebut menumbuhkan al-kala'a. Al-kala', lihat, yutlaqu 'ala an-nabati ar rutubi wal yabisi ma'an. Al-kala' ini digunakan untuk an-nabat, tanaman yang basah maupun tanaman yang kering. Ya. Tumbuhan yang hijau ataupun tumbuhan yang kering. Bisa rumputan atau yang berupa batang lebih besar lagi. Wal ushba al kathira, al ushb an nabatu ar rutabu, tanaman yang basah. Ya, tanaman yang basah, yang hijau. Liabis bisa juga, selain dari tanamnya hijau, warnanya yang lain, ilalang dan semisalnya. Artinya apa? Menumbuhkan rumputan, menumbuhkan tanaman, karena tanahnya subur. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a. Di antara tanah tersebut ada ajadib. Ajadib jam'u jadbin bi fathid dal. Jadabin. Jam'u jadabin bi fathid dal al-muhmalati jadabin. wahiyal ardu as-salbatu allati la yandubu minhal ma'u, yaitu al-ard, tanah yang solbah, tanah yang keras, tanah yang keras yang allati yang la yandubu minhal ma'u, yang mana air itu tidak bisa menyerap, tidak bisa masuk airnya. Sehingga apa? Ketika ada hujan, airnya tertampung di situ. Airnya tertampung, menggenang. Ya, jadi sumur. Jadi, apalagi misalnya, waduk, dan seterusnya. Al-Ajadid. Tanah yang keras sehingga airnya tidak bisa meresap, namun tertampung. Amsakatil ma'u, tanah tersebut menahan air. Menahan air sehingga airnya tidak bisa merembes, tertahan di situ. Fa nafa'allahu biha an-nasa. Fa, sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia biha, dengan sebab tanah tersebut. Fasyaribu, manusia pun minum darinya. Fasyaribu wasangkau, dan mereka memberikan minuman kepada hewan ternaknya. Hewan ternak diambilkan dari situ. Wazara'u, dan mereka mengaliri lahan pertaniannya. Manusia mengambil, diminum airnya, kemudian air tersebut juga diberikan kepada hewan ternak mereka, dan air tersebut dipakai untuk mengaliri ladangnya, sawahnya. Bermanfaat, ya, bermanfaat air tersebut. Tanah itu memberikan manfaat karena dia menampung air. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan menimpa pula ta'ifah, sekelompok dari tanah yang lain. Innama hiya qi'anun, qi'an jam'u qa', wa huwa al-ardu al-mustawiyatu al-malsa'u allati la tunbitu. Qi'an jamak dari yang qa', qa'in, qa'un, yaitu tanah yang mustawiyah, tanah yang datar. Tanah yang datar, al-malsa'u, yang halus, yang licin. Allati la tunbitu, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Bisa berupa batu, bisa enggak? Enggak bisa menampung. Ya. Seandainya pun tumbuh, mungkin tumbuh hanya lumut misalnya. Namun tanah tersebut tanah yang datar, enggak bisa menyerap air, langsung hilang airnya, hilang begitu saja. Qala innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Itu hanyalah, ya, tanah yang la tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air, tidak pula menumbuhkan rumputan, tanaman. Tidak bisa tumbuh, tidak bisa diambil manfaatnya. Dia tidak bisa menahan air, demikian pula tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa dikelola. Fadzalika matsalu man faquha fi dinillah. Itu adalah perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Wa nafa'ahu, dan Allah memberikan manfaat dari dia. Allah memberikan wa nafa'ahu, Allah memberikan manfaat kepadanya. Ma ba'athani Allahu bihi, dari apa yang aku diutus dengannya, yaitu, ya, orang yang mempelajari agama Allah, dan Allah berikan manfaat kepadanya, bermanfaat bagi orang tersebut, wahyu tersebut, Quran, sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alima, dia mengetahui, mempelajari. Wa 'allama, dan mengajarkan. Fa 'alima, dia tahu Quran, sunnah, petunjuk yang benar. Wa 'allama, dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya sama sekali, sombong. Enggak mau peduli. Ya. Enggak mau mempelajari. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Rawahul Bukhari, Muslim, Ahmad. Qala Syekh hafizahullah, tawdihu hadzal mathali, penjelasan tentang perumpamaan tersebut. Daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi min ad-dini mathalan bil ghaythi al-aami alladhi ya'ti an-nasa fi hali hajatihim ilaih. Nabi mempermisalkan lima ja'a bihi, mempermisalkan sesuatu yang beliau bawa berupa agama. Jadi Nabi mempermisalkan agama Islam, Quran, sunnah, petunjuk itu seperti itu. Islam, akidah, ibadah, manhaj, dan seterusnya. Perumpamaannya seperti itu. Agama seperti itu. Masalan, perumpamaan. Bil ghaythi. Beliau permisalkan dengan air hujan. Al-ami, yang menyeluruh. Sesuatu yang sifatnya maknawi, agama. Enggak kelihatan. Ya? Enggak kelihatan. Enggak tampak. Agar mudah memahami. Agar mudah mencerna. Beliau permisalkan dengan sesuatu yang nyata, yang terlihat. Air hujan. Semestinya setiap orang kan senang dengan air hujan. Ya? Setiap orang butuh. Butuh air hujan. Dari mana air sumur dan yang lain sebagainya, dari mana? Dari air hujan. Nah, air bisa sampai ke pegunungan dari mana? Air hujan juga kan itu. Ya? Dari tempat yang tinggi, tempat yang rendah, manapun butuh air. Nah, butuh air. Dan gak akan bisa sampai air itu, gak akan sampai ke tempat yang tinggi, gunung, kecuali dengan apa? Hujan kan? Apa dialirkan dari bawah? Ya. Jadinya banjir. Yang bawah tenggelam. Ya. Ada pun hujan kan enggak? Masing-masing dapat, sini dapat, semua dapat. Semuanya bersumber dari air hujan. Berarti menunjukkan semua manusia itu sebenarnya butuh terhadap wahyu agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Air sumber kehidupan. Demikian pula wahyu. Sumber kehidupan juga. Ya. Nabi membuat permisalan yang sangat jelas, sangat gamblang. Ada orang yang bisa hidup tanpa air? Enggak ada. Enggak ada. Nah. Air bisa masuk ke semua tempat. Dan itu. Tinggi, rendah. Sampai tempat yang tinggi. Baik. Nabi mempermisalkan agama yang beliau bawa dengan air hujan yang al-am, yang menimpa seluruh wilayah bumi. Alladhi ya'tin nasa, yang alladhi ya'tin nas, yang mendatangi manusia, air yang menimpa manusia, fi hali hajatihim ilaih, dalam keadaan mereka butuh kepada air. Wa kadza kana halun nasi qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keadaan manusia sebelum diutusan Nabi. Manusia dalam keadaan jahil, kezaliman terjadi di sana sini, kerusakan di sana sini, butuh kering, ya? Kering hidup mereka, kering penuh dengan kezaliman, kerusakan di mana-mana, membutuhkan air yang menyirami, yang menyembuhkan berbagai penyakit yang ada, dari masalah akidah, dari masalah ibadah, dari masalah muamalah, rusak semua kan? Rusak semuanya. Kaum jahiliyah. Fakama annal ghaitha yuhyi bihi Allahu al-balad al-mayyita. Al-na'am. Sebagaimana al-ghaith hujan itu yuhyi, Allah hidupkan bihi dengan sebab air hujan itu al-balad al-mayyita, negeri yang mati yang tandus. Pak lihat, kalau kita ke gunung, tanahnya retak-retak. Ketika musim kemarau, pecah-pecah. Nah, ketika datang air hujan, tumbuh di sana, tumbuh-tumbuhan. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Fakadzalika al-wahyu, demikian pula wahyu. Minallahi, dari Allah, yuhyi bihi al-quluba al-maitata. Allah menghidupkan kalbu-kalbu yang mati. Ya. Kalbu-kalbu yang mati menjadi hidup. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Nah, menjadi orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena mereka menerima dan menyambut dakwah Nabi SAW. Menjadi orang yang terbaik. Manusia terbaik. Setelah para Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka menyambut dakwah Nabi, mengajarkannya, membilanya. Maka demikian juga umat setelahnya, kita semuanya ingin meraih kemuliaan, ingin meraih kejayaan, ingin meraih kemenangan, kembali kepada apa yang dibimbingkan oleh Nabi, berpegang dengan apa yang mereka pegang. Qala ta'ala, Allah mengatakan, awa man kana mayta fa ahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mayita, dulunya mayit, mati, lalu kami hidupkan, dihidupkan oleh Allah, dan kami jadikan untuknya cahaya, yamshi bihi, dia pegang cahaya itu sehingga dia berjalan di tengah-tengah manusia. Dia mati, dia hidup, bawa penerang. Ya. Menerang apa? Berupa peraturan, ketentuan, Quran dan Sunnah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Teratur dia, ada rambu-rambunya, ada cahayanya. Di tengah gelap gulita, dia mau ke sana, bawa obor, jalan lurus. Sampai, ya. Sampai. Apakah ini orang semacam itu kaman, seperti orang yang permisalannya fil dhulumat, dia dalam kegelapan, gelap gulita. Kita bayangkan mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum misalnya belum ada listrik, ya, atau kita mungkin pernah ke gunung enggak ada lampu, gelap gulita, atau tinggal di gunung enggak ada lampu pakai diesel dan sebagainya, gelap gulita. Apakah seperti orang yang fi dhulumat, dalam kegelapan-kegelapan, bukannya satu, fi dhulumat, kegelapan-kegelapan. Gelap dalam masalah akidah, dalam ibadah, enggak tahu jalannya, gimana cara ibadah, sholat, cara berkorban, cara ini dan itu, enggak tahu, fi dhulumat. Demikian juga orang yang berada di kegelapan, di gua, sudah dalam gua, di tengah malam gelap gulita, pada hujan yang sangat deras. Nah, bagaimana kondisinya? Menakutkan, kan? Dalam gua, gelap gulita, kemudian hujan deras disertai dengan petir-petir yang menyambar, gelegar suaranya, halilintar dan sebagainya, takut. Laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu, mau keluar enggak tahu, mau melangkah khawatir ada lubang, ada ini dan itu. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk. Berbeda. Ini yang pertama adalah orang yang berjalan, menjalankan syariat Islam. Yang kedua, orang yang tidak memenuhi tayyib bimbingan Nabi. Qala fan-nuru huwa nurul wahyi. Cahaya tersebut adalah cahaya wahyu. Wadh-dhulumatu dhulumatul jahli wal kufri wadh-dhalali. Kegelapan, kejahilan, kekufuran dan kesesatan. Gelap semuanya. Sama, enggak sama, jelas berbeda. Ya. Thumma syabbaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'ina lima ja'a bihi bil ardi al mukhtalifati allati yanzilu biha al ghaythu. Qal tadi wahyu. Qal tadi agama. Ya. Nabi serupakan agama Islam, syariat Islam, akidah, ibadah dan seterusnya diserupakan dengan apa? Air hujan. Yang mana manusia butuh semuanya, manusia semua butuh air hujan. Maka hakikatnya manusia juga itu butuh terhadap syariat Islam. Semuanya butuh agar dia hidup, agar kehidupannya berjalan dengan baik. Itu permisalan antara agama dimisalkan dengan air hujan. Semuanya butuh. Kalau tubuh manusia butuh air, maka demikian pula rohnya manusia butuh agama. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi mempermisalkan, menyerupakan as-sami'in, orang-orang yang mendengar agama Allah. Mendengar agama Islam. Ya. Lima ja'abihi, orang yang mendengar agama Islam, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan apa? Bil ardi, dengan tanah yang mukhtalifah, dengan tanah yang berbeda-beda. Ya. Dengan tanah yang berbeda-beda, kita tahu tanah. Kan enggak semuanya tanahnya itu tanahnya subur. Ada yang tanah berpasir, ada yang tanah berbatu, ada tanah gamping, ada tanah macam-macam tanah, ya kan? Macam-macam. Dengan bil ardi al mukhtalifati, tanah yang berbeda-beda. Maka demikian pula kalbu manusia, ya kan? Kalbu manusia berbeda-beda, ada yang mudah lembut menerima al-haq, ada yang ngeyel, ada yang menolak, ada yang membantah dan lain sebagainya. Kalbu manusia berbeda-beda. Ya. Nabi permisalkan dengan tanah yang berbeda-beda, allati yanzilu biha al-ghaythu, yang mana al-ghayth air hujan itu turun, ya, menimpa tanah tersebut. Maka dampaknya pun berbeda. Qala faminhum al-alimu al-amilu al-mu'allimu, di antara mereka ada al-alim yang mengetahui, al-amil wal-amil al-mu'allim yang mengajarkan, yang mengamalkan dan mengajarkan, berilmu, beramal, berdakwah. Fahuwa bimanzilatil ardi at-tayyibati, itu seperti tanah yang subur, tanah yang bagus. Senang enggak kita punya tanah yang subur? Senang kan? Tanami lombok tumbuh, tanami padi tumbuh, tanami ini tumbuh, tumbuh, tumbuh. Yang punya senang. Tanah yang bagus. Syaribat al-ardu, tanah tersebut menyerap tanah, diserap, ya, ditampung. Fantafa'at fi nafsiha, bermanfaat bagi tanah itu, tanahnya jadi apa istilahnya, bagus, subur tanahnya. Wa anbatat, dan dia pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fanafa'at ghairaha, dia pun memberikan manfaat kepada yang lain. Tanah yang subur, walaupun enggak ditanami oleh petaninya, nanti akan tumbuh macam-macam di situ kan. Ada rumput, ada ini. Ya, hewan senang ke situ, makan di situ. Ya, orang juga senang ngambil rumputnya. Nah, airnya bermanfaat bagi tanah itu, tanahnya di subur, juga dia mengeluarkan tanaman. Qala athani wa minhum al-jami'u lil-ilmi al-mujtahidu fi tahsilihi, al-jami'u lil-ilm, orang yang mengumpulkan ilmu yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Lakinnahu lam ya'mal bi nawafilihi, namun dia tidak mengamalkan hal-hal yang nawafil, yang sunnah, yang wajib dia jalankan, yang sunnah tidak. Aw lam yatafaqqah fi ma jama'a, atau yang kedua, dia tidak yatafaqqah, menekuni, memperdalam apa yang telah dia kumpulkan. Apa artinya ini, apa kandungannya, apa faedahnya, gitu. Ghayra annahu addahu li ghairihi, hanya saja dia addahu, dia menampung, menghafal, menjaganya, kemudian dia addahu, dia sampaikan kepada yang lain. Ya, sampaikan kepada yang dijaga ilmu tersebut. Ah, demikian juga air hujan. Air hujan itu ditampung oleh tanah itu. Enggak kemudian lepas, tertampung di situ. Manusia datang ke situ ngambil, ya, airnya. Kambing, sapi, batang minum. Manusia manfaatkan jadikan apa? Sebagai sumber air pengairan ladangnya, bermanfaat bagi orang lain. Fa huwa bi manzilatil ardi, maka dia seperti al-ard, bumi, allati yastaqirru fiha al-ma'u, air itu tinggal di situ, yastaqirru, enggak hilang. Enggak hujan turun pes langsung hilang, enggak, namun tertampung. Ada hal yang demikian, kok tempat-tempat di gunung di sana, ya, di Yaman ada, sampai mereka buat kayak sumur besar. Ya, kalau tempat kita kan waduk, buat waduk itu, waduk buatan ya, untuk menampung air di situ. Karena ada tempatnya tinggi, di situ memang enggak airnya enggak ngerembes kemana, awet dipakai. Indian itu. Sama kalau tempat kita ya waduk, kurang lebih itu tampung, nampung air. Ketika musim hujan tampung semua. Kemudian setelah itu dimanfaatkan. Ya. Fayantafi'u annasu bihi, manusia pun mengambil manfaat darinya, dari tanah itu. Manfaat diambil airnya, diminum, untuk minum hewannya, untuk ladangnya. Wa huwal musyaru ilaihi biqouli sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an. Ini disyaratkan pada sabda Nabi, Allah naddarallahu mar'an. Allah memberikan keceriaan, wajahnya ceria, bahagia. Seseorang sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku. Fawa'aha, lalu dia jaga persis apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia jaga. Fa'addaha, lalu dia sampaikan. Kama sami'aha, sebagaimana dia dengar. Jadi Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in dan seterusnya, dia tahu ilmu kemudian disampaikan kepada yang lain. Banyak kan itu. Kalau dahulu mungkin yang muhaddithun, banyak orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang di sana menekuni syuruhatnya, syarah-syarahnya, dari antara mereka menekuni bagaimana menjaga hadis itu, kan itu ya. Menjaga hadis itu enggak berubah, enggak salah. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, wa minhum man yasma'ul ilma, ada yang ketiga orang yang mendengar ilmu, fala yahfadhuhu, dia tidak menghafalnya, wala ya'malu bihi, tidak mengamalkannya, wala yanquluhu li ghairi, tidak pula menukilkan, menyampaikan kepada yang lain. Enggak, dia sendiri enggak mau menghafal, menjaganya enggak, lebih-lebih mengamalkan, lebih-lebih apa? Menyampaikan kepada lain. Fahuwa bimanzilatil ardi as-sadkhati, itu seperti tanah yang sadkhah, tanah yang berair, tanah yang lembab, tanah asin. Allati la taqbalul ma'a, yang tidak menerima air. As-sadkhati al-malsa'i, tanah yang berair, tanah yang halus, tanah yang licin. La taqbalu al-ma', dia tidak bisa menerima air. Au tufsiduhu ala ghairihi, atau bahkan ya, dia merusak air tersebut, airnya jadi rusak, tercemar. Airnya masuk situ justru tercemar airnya. Orang lain enggak bisa mengambil manfaatnya. Dia adalah tanah yang enggak bagus dan dia pun merusak apa yang datang kepadanya. Jadi rusak airnya juga, air hujannya juga rusak. Allahu a'lam bissawab. Kemudian di situ fa innama jama'a, katakan wa innama jama'a fil mathali bainat ta'ifatain al ulayain al mahmudatain lishtirakihima fil intifa'i bihima. Nabi mengumpulkan dalam permisalan itu antara dua kelompok. Yang pertama ulayain, kelompok satu dan kelompok dua, yang terpuji digabungkan. Kenapa? Kita lihat tadi hanya disebut terakhir, sebutkan dua kan itu ya. Ya, digabungkan, satu dua digabungkan karena sama-sama terpuji. Lishtirakihima, karena kedua-duanya memberikan manfaat. Fil intifa'i bihima, mendatangkan manfaat. Wa afradat ta'ifatat thalifata al-madhmumata, dan beliau sendirikan kelompok yang ketiga yang tercela. Li'adami an-naf'i biha, karena enggak mendatangkan manfaat. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat pada kita untuk bersemangat dalam mencari ilmu, mengamalkannya, sehingga Allah mengangkat derajat kita.